begitu sibuknya perjalanan hari-hari hidup kita untuk mempertahankan hidup ini dari sebuah kerja kepada kerja yang lainnya. Sehingga kita diputar bagaikan sebuah putaran, tak berdaya dan tak bisa menghindar, melakukan segala sesuatu seakan-akan sebuah beban yang sangat menyesakkan. Ya, sayangnya kita kurang bijak membagi diri di dalam hidup ini. Ada waktu untuk kita duduk dan diam, berpikir tentang apa yang harus dikerjakan, mengingat apa yang sudah dilewati, merancang apa yang ada di depan. Dengan duduk, diam, dan berpikir, itu akan memberikan kegairahan tersendiri dalam nuansa hidup ini. Dengan duduk, diam, berpikir, tak membuat kita terjebak pada rutinitas yang menggelisahkan, membosankan, dan mematikan gairah kehidupan. Duduk, diam, dan berpikir membuat kita mampu menghargai apa yang sudah kita lakukan, mengkoreksi apa yang terlewatkan dan menjadi salah dalam tindakan, merancang ke depan apa yang harus dilakukan. Dengan berpikir, kita bisa membuat sebuah perbandingan dan menikmati perjalanan kehidupan ini. Duduk, diam, berpikir, itu kita butuhkan. Karena itu, belajarlah memanfaatkan waktu istirahat Anda. Belajarlah memanfaatkan waktu di mana Anda tidak bekerja, bukan untuk melakukan hal yang kurang berguna, tapi duduk, diam, dan berpikir. Untuk apa? Untuk kita berkarya, karya yang baru di kehidupan. Semoga Anda punya waktu untuk duduk, diam, berpikir, sehingga dengan demikian Anda terus berkarya dengan karya-karya yang menggairahkan, sehingga Anda tercatat menjadi orang yang luar biasa, yang tak pernah berhenti pada satu karya, dan tak terjebak dalam pengulangan, tapi terus melakukan hal-hal yang membuat orang berkata, Anda sangat kaya dalam karya. Temukan dirimu bahwa engkau orang yang kaya dalam berkarya. Bersama saya, Bigman Sirait.